Wa in kana as-saidu mimma la mithla lahu fa yatahayyaru baina amrayn. Dzakarahuma fi qawlihi qawwamahu wa akhraja bi qimatihi ta'aman wa tasaddaqa bih. Ini merupakan rincian kedua dari denda atau dam yang harus dibayar bagi seorang yang haji bila dia membunuh hewan buruan. Rincian kedua ialah hewan yang dibunuh tidak memiliki kesamaan dengan hewan lain. Maka bila demikian, dia diharuskan membayar denda, membayar dam, yang dam ini merupakan jenis dari dam yang tartib, dam yang tahyir. Tahyir artinya ada pilihan, dan jumlah pilihannya hanyalah dua. Jumlah pilihan yang berjumlah dua ini dijelaskan oleh musannif bahwa hewan yang dibunuh itu nanti dihargai berapa harganya, kemudian jumlah harga itu digunakan untuk membeli makanan yang akan disedekahkan. Aw soma angkuli mudin yauman wa in baqiya aqallu min mudin soma anhu yauman, dan pilihan kedua adalah puasa selama sesuai dengan jumlah mud yang diperoleh dari harga hewan yang dibunuh. Jadi bedanya antara rincian pertama dan rincian yang kedua ini, di rincian pertama sudah dijelaskan di sebelumnya, bedanya adalah kalau rincian pertama pilihannya ada tiga, kalau yang kedua ini hanya ada dua. Jadi rincian dari yang pertama pilihannya adalah membunuh hewan yang serupa dengan hewan yang dibunuh itu, menyembelih hewan yang serupa dengan hewan yang dibunuh itu. Dan di rincian yang kedua ini tidak ada pilihan yang pertama. Wal khamisu adzamul wajibu bil wat'i min akilin alimin bitahrim. Sawa'un jama'a fi kubulin aw dubur kama sabab. Dam atau denda haji yang kelima adalah denda yang diharuskan dikarenakan melakukan hubungan seks, melakukan senggama di saat haji, dan itu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang berakal dan mengetahui keharamannya. Dan seperti halnya di keterangan sebelumnya, hubungan seks atau jima atau senggama ini tidak diharuskan untuk memasukkan alat kelamin laki-laki ke vagina, tetapi bisa juga dipraktekkan dengan, bisa juga digambarkan dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dubur. Wa huwa ay hadadamul wajibu ala tartib. Dam yang ini, dam yang kelima ini adalah dam yang termasuk kategori dam tartib. Artinya tidak diperbolehkan untuk memilih, tetapi diharuskan untuk berurutan. Fayajibu bihi awalan badanatun. Yang pertama adalah diharuskan untuk menyembelih unta. Dan ini merupakan dam yang sangat berat ya, dam yang paling berat di antara yang lain. Karena dam yang lain yang diharuskan untuk disembelih tidaklah unta, tetapi kambing ya. Kalau ini unta. Waktu telaku alat zakari wal unfa minal ibil. Kata badanah ini bisa bermakna unta jantan maupun unta betina. Fa'ilam yajidha fabakorotun. Kemudian bila tidak menemukan unta, maka unta itu diganti dengan menyembelih sapi. Fa'ilam yajidha fasaba'un minal gunam. Bila tidak menemukan sapi, maka digantikan dengan 7 kambing. Fa'ilam yajidha kawamal badanata bidarohim bisi'ri makata waktal wujub wastara bikimatiha atau aman wa tasaddaqa bi ala masakinil harami wa fuqara'i. Kemudian bila tidak menemukan 7 kambing untuk disembelih, maka diganti dengan menghitung harga unta, kemudian harga itu digunakan untuk membeli makanan yang disedekahkan ke orang-orang miskin atau orang-orang fakir yang berada di tanah haram. Dan harga itu menggunakan harga kota Mekah ya. Jadi kita tahu bahwa setiap daerah ini terkadang memiliki harga yang berbeda. Maka dalam hal ini yang di yang digunakan acuan adalah harga kota Mekah, dan waktunya adalah waktu kewajiban dia membayar fidyah. Walau wala taqdira fil ladzi yadfa'u likulli fakir. Dan dalam denda ini tidak ada ukuran, tidak ada ukuran untuk membagikan makanan kepada orang fakir. Artinya satu orang fakir ini mendapatkan berapa, ini tidak ada ukuran dari syariat atau dari fikih. Walau tasaddaqa bid-darahim lam yujzihi. Bila makanan itu diganti dengan mensedekahkan uang atau dirham, maka itu tidak mencukupi. Jadi tidak diperbolehkan mensedekahkan harta atau dirham, tetapi diharuskan untuk membelikan makanan. Fa illam yajid ta'aman shoma an kulli mudin yauman. Dan pilihan yang terakhir adalah puasa. Puasa selama jumlah mud yang didapatkan, andai kata harga itu dibelikan mud, diberikan makanan. Wa'lam annal hadya ala kismain. Ahaduhuma makana an ihsar. Ini membahas tentang hadiyu atau penyembelihan hewan. Jadi di dalam haji ada istilah hadiyu, yaitu menyembelih hewan. Dan menyembelih hewan ini ada dua macam. Yang pertama adalah hadiyu atau menyembelih hewan yang dilakukan dikarenakan terkepung. Wahadalla yajibu ba'thuhu ilal haram bal yudbahu fi mauti'il ihsar. Hadiyu yang ini, yang jenis ini, yaitu hadiyu yang dilakukan dikarenakan terkepung, ini tempatnya tidak harus disembelih di tanah haram, tidak harus membawanya ke tanah haram, tetapi disembelih di tempat pengepungan. Wasanil hadjul wajibu bisa babi tarki wajib au fi'li haram. Hadyu yang kedua adalah hadyu atau hewan sembelihan yang harus dilakukan dikarenakan meninggalkan kewajiban haji atau melakukan keharaman haji. Wayahtasu dhabhuhu bil haram. Dan hadyu yang kedua ini harus disembelih di tanah haram. Wa dzakarul musannifu hadza fi qawlihi wa la yujzi'uhul hadyu wa la al-it'amu illa fi haram. Hadyu yang kedua ini dijelaskan oleh ucapan musannif, yaitu tidak diperbolehkan dan tidak mencukupi untuk menyembelih binatang atau memberi makan di selain tanah haram. Jadi tidak diperbolehkan menyembelih binatang di selain tanah haram, dan juga tidak diperbolehkan memberi makan selain penduduk tanah haram. Wa aqallu ma yujzi'u ayat fa'al hadiyya ila thalathati masakin aw fuqara. Minimal orang yang mendapatkan hadyu adalah 3 orang. Jadi tidak boleh memberikan hasil dari sembelihan itu kepada kurang dari 3 orang miskin atau orang yang fakir. Wa yujzi'uhu ayyasuma haitsu sya'a min haramin aw ghairi. Dan tentang puasa yang menggantikan dari penyembelihan hewan ini boleh dilakukan dimanapun, baik dilakukan di tanah haram ataupun di selain tanah haram. Wala yajuzu qatlu saydil haram. Tidak diperbolehkan membunuh hewan buruan yang berada di tanah haram. Walau kana mukrohan ala qatlih. Walaupun pembunuhan itu, buruan itu dilakukan dikarenakan dia dipaksa. Jadi hukum ini sangatlah tegas dan sangatlah keras. Artinya tidak membedakan apakah membunuh hewan buruan itu atas kemauannya sendiri atau dikarenakan paksaan dari orang lain. Walau ahroma thumma junna faqatala saydan lam yatmanhu fil adhar. Andai kata seseorang sudah ihram haji, sudah niat melakukan haji, kemudian dia gila lalu dia membunuh hewan buruan, maka dia tidak harus untuk menggantinya. Tetapi hukum tidak harus menggantinya ini ada perbedaan ulama. Yang menurut pendapat yang lebih kuat adalah yang ada di kitab ini, yaitu tidak harus mengganti. wala yajuzu qata'u sajarih ayil haram. Selain tidak diperbolehkan membunuh hewan di tanah haram, tidak diperbolehkan juga untuk memotong pohon-pohon yang ada di tanah haram. Wayat manusia jarotal kabirota bibakoroh wasohirota bisyat kulun minhuma bisifatil udhiyah. Bagi seseorang yang memotong pohon di tanah haram, maka dendanya adalah menyembelih binatang, menyembelih hewan atau menyembelih binatang. Bila pohon yang dipotong besar, maka yang disembelih adalah sapi, dan bila pohon yang dipotong kecil, maka yang disembelih adalah kambing. Yang keduanya ini tentunya sebagai denda dari pelanggaran memotong pohon di tanah haram. Wala yajuzu aidun qat'u wala qal'u nabatil harami alladzi la yastanbituhun nas bal yanbutu binafsi. Kemudian ada lagi sesuatu yang tidak diperbolehkan dilakukan di tanah haram, yaitu mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan. Mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan di tanah haram yang tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh dengan sendirinya artinya tidak ditanam oleh orang. Amal hasisul yabisu fayajuzu qat'uhu wala fayajuzu qat'uhu la qal'uhu. Khusus bagi rumput yang sudah kering boleh untuk dipotong, tetapi tidak boleh dicabut. Jadi rumput yang kering ini hanya boleh dipotong tetapi tidak boleh dicabut. Wal mukhillu bidhammil mimi ayil halalu wal muhrimu fi dzalikal hukmi sabiqi sawa. Dan tiga hukum ini yaitu tidak boleh membunuh hewan buruan, tidak boleh memotong pohon, dan tidak boleh mencabut tanaman, ini berlaku untuk semua orang. Artinya tidak membedakan apakah statusnya adalah orang yang ihram atau orang yang tidak ihram, hukumnya sama.